Hidup Priega. Oke, kalau tadi sudah dikasih lagu cukup rancak, ini dikasih yang kalem-kalem dulu ya, barengan Munata. Sesal untuk semuanya.